di bumi. Itulah pujian malaikat di dalam Natal. Mudah menyanyikannya, tak sulit mengkhotbahkannya. Mengucapkannya tiap kali Natal, itu soal sederhana. Tapi yang menjadi masalah serius dari Natal ke Natal adalah, apakah damai di bumi? Memang ada. Semoga ini bukan mimpi. Tak perlu berbeda agama. Dalam format agama yang sama pun damai seringkali terasa mahal. Tak perlu dalam format agama yang sama. Bahkan dalam keluarga yang punya pertalian darah pun damai terasa langka. Damai ada di awang-awang sana. Dimimpikan tapi tak kunjung tiba. Karena damai hanya ucapan belaka. Mari warnai hidup kita dengan damai yang sesungguhnya. Mari belajar jujur pada hati. Berdamai dengan diri. Mari jujur memahami sesama. Berdamai dengan semua. Jika engkau menemukan sebuah kenyataan dan dalam penilaian kawan itu jahat dan penuh kekurangan, jangan lupa menilik diri. Kita juga penuh kekurangan dalam konteks yang berbeda. Andai kata semua kita menyadari, maka kekurangan bukan lagi perpecahan. Damai bukan lagi sekedar mimpi. Ya bisa diwujudkan dan kita bisa merasakan. Natal, selamat damai di bumi. Tapi Natal, damai itu semoga bukan mimpi. Mulai dari lingkar diri, masyarakat, dan kemanapun Anda pergi. Selamat damai. Bersama saya, Bigman Sirait.